Mitra Bisnis, Harian Seputar Indonesia atau Sindo menulis, Desember lalu pemerintah menurunkan tarif bea masuk untuk sejumlah barang dari China dan Korea Selatan dalam rangka kesepakatan Free Trade Area atau FTA. Penurunan tarif itu dipastikan membuat barang-barang impor tersebut menjadi lebih murah. Pada akhirnya barang-barang produksi nasional diprediksi akan kalah bersaing. Saat ini sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Tepung Terigu Indonesia, Ratna Sari Lopis. Bu Ratna, apa komentar Anda? Kita itu menghadapi krisis global, ya. Sebenarnya kita bisa tidak perlu khawatir karena pasar domestik kita itu pasar yang potensial. Karena kita penduduknya banyak. Jadi kita bisa tidak tergantung pasar dimanapun juga, apalagi kita punya source sendiri yang kaya, ya. Untuk hal ini, menghadapi krisis global ini ya salah satu ya yang kita bisa antisipasi adalah menjaga pasar kita agar diisi oleh domestic industry, hasil industri dalam negeri. Nah, oleh itu melalui Kadin Indonesia, kita mengusulkan bahwa WTO, aturan yang diatur oleh di dalam WTO itu bisa dioptimalkan misalnya anti-dumping, anti-subsidi maupun safeguard. Bukankah pemerintah juga sudah mengatakan bahwa harus meningkatkan produk dalam negeri? Presiden sendiri juga komitmen untuk melindungi industri dalam negeri. Komitmennya. Tapi setahu saya juga sudah ada kendala, yaitu ini tidak sesuai dengan komitmen Presiden di G20 bahwa beliau tidak akan restriction terhadap barang impor. Kenyataannya aturan ini dikeluarkan dalam peraturan Menteri Keuangan, Bu. Kalau kayak seperti ini ya paling nggak ada tools dari WTO itu, anti-dumping, anti-itu, safeguard. Jadi kalau tiba-tiba barang melimpah import gitu sehingga mengancam produk dalam negeri, itu ada toolsnya. Kita harapkan itu. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana sebenarnya komitmen daripada pemerintah. Saya lupa yang wawancara saya siapa. Ibu bangga nggak bahwa kepala negara kita menjadi pemimpin apa gitu di dalam perundingan G20? Sebenarnya tunggu dulu, kita jangan bangga kalau nggak ada manfaatnya buat kita buat apa. Bagaimana dengan alasan pemerintah bahwa keputusan ini untuk meningkatkan daya saing, Bu Ratna? Biasanya itu raw material, tapi saya rasa kalau misalnya mengancam industri dalam negeri, saya tidak tahu daya saingnya di mana. Karena sebenarnya kalau kemudian itu adalah untuk pasar domestik, buat apa? Mana komitmen presiden untuk melindungi industri dalam negeri, untuk ketahanan ekonomi nasional kita? Itu aja. Demikian Ratna Sari Lopis, saya Dewi Sintawati.